niku sing daleme Bu Aisyah. Bapak-bapak, para ibu sing punate tidak haji, ngertes daleme Kanjeng Nabi niku ciut cilik. Cilik. Ngegon makome niku, niku daleme. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten wong sugih mboten. Dalamnya kecil, dalamnya jenengan. Sampai ukur pinten meter dalamnya jenengan Nabi niku. Tiang ziarah, biasanya madep Kanjeng Nabi salam. Melangkah karo tengah meter, ringannya Abu Bakar. Terus melangkah manerong karo tengah meter, salam ring Sayyidina Umar. Terus medal, itu sampun boten dalemnya yang Nabi sampun. Nanti ciut banget. Nah, ini Kanjeng Nabi yang ngerasa umatnya. Supaya ngerti nek panjangannya Kanjeng Nabi ini ku hidupnya sederhana. Nah, ini ngerti ini sing tidak haji atau umrah, sing ziarah makam Nabi. Ngerti nek Kanjeng Nabi niku boten tiyang sugih. Dadi sedo Kanjeng Nabi dijawi Gusti Allah bojo-bojone sangang iji kon ngumpul. Niku kata dadi sedo kan ngumpul dadi siji dikereake marang tuane. Marang tuane Kanjeng Nabi Abu Bakar, istrine Umar, istrine kabeh dikumpulke. Sareng pun lempak, Kanjeng Nabi dijawi Gusti Allah kon nari. Bojo-bojone iki kon nari. Keterangane dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab juz 21 terakhir. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Wa ingkuntunna tu'idinallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azimah. Nabi, bujunem takuni ditari. Nek seliramu kepengen mewah, urip nang dunya, ngomong-ngomong jaluk apa, tak turuti, minta pegat. Nek seliramu kepengen golek ridane Allah lan utusane, ganjarane luwih gedhe. Iki pikira. Tak wae tempo sawulan. Lajeng bubaran wangsul. Sampun sawulan, terus dikumpulake kabeh. Piye Aisyah dalem derek jenengan mawon hidup sederhana. Hasan, kula ijem karo Aisyah. Sofia, nggih kula idem. Nanti bojo sapa kebareng hidup sederhana pokoke bersama Kanjeng Nabi. Niki. Niku surat Al-Ahzab juz 21 ayat terakhir niku. Ayat terakhir juz 21. Ya ayyuhan nabiyyu kawitene. Ing kuntun naturidnal hayatat dunya sakteruse nganti rong ayat. Apa rahasiane lah niki sing kula sampun wungsal wangsul. Nek nafsiri Qur'an dohiron batinan sirron sirru siri. Apa rahasiane kanjeng Nabi kok nampa wahyu kaya ngono abote. Sebab kanjeng Nabi niku pemimpin alam, pemimpin dunia. Mimpin manusia sak dunia. Kahafatalinas. Kanjeng Nabi ngono iso hidup sederhana. Tapi wong wedok-wedok. Senengane macam-macam perhiasan. Tapi kalau ada jaluk-jaluk. Lah kanjeng Nabi ini ku jadi tuntunan umat. Nek kanjeng Nabi suke diwaktu. Senajan kanjeng Nabi ora suke wis sederhana tapi bojone suke-suke. Bojone di rumah sakit, di lapangan terbang, di wamana. Mak rakyat dianjuri hidup sederhana mesti mau. Bojone suke ngono kok mesti ngono. Niki. Alene umat ben ngerti kamare kanjeng Nabi uci-uci wis kaya ngono. Umat kan ngerti nek kanjeng Nabi hidupe sederhana ora mewah-mewah niku. Mulane kanjeng Nabi wafat boten enten diwaris, boten enten warisan. Ora ana ditinggalan omah gedhe ngono. Bona sing ora percaya pada haji, mana jadane kan haji ta umrah, buat itu iki lo makam kanjeng Nabi iki daleme. Siyut ya, iya, buat itu kata ono. Iku dah ono sing janji kok isawang barang lucu-lucu ni tu, cemincang mana ku ya ono. Jadi daleme kanjeng Nabi siyut banget nah, jadi umat dong percaya hidup sederhana. Kalau Nabi ni yo hidupnya sederhana, niki rahasia ni ayat ni. Jadi sing marai seneng dunia itu sing wedo, sing lanang. Jadi pegawai semua tahun korak suke-suke. Iye bayar aku. Anak tu lah aturan yang mana kong. Wanana kita nak meja cuci koran, saya tak mendengar no ketaruan selanang korupsi kan ngono ya, saya baca bu melu-melu. Apa tu kalau orang baca ni bu apa nanya? Walau ni kanjeng Nabi bucu ni sendiano, sendiri ada bucu ni. Walau ni ayat disebut hujurat. Madaniyah ini ku tegese temurun sak badane kanjeng Nabi hijrah. Jadi surat 114 itu dibagi loro ana sing Makkiyah bangsa Mekah tegese temurun sak durunge kanjeng Nabi hijrah ing Madinah. Nomor loro Madaniyah temurun badane kanjeng Nabi hijrah. Jumlah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Sah surat ini wonten kalimat ya ayyuhalladzina amanu wonten gangsal. Wonten gangsal iki padahal surate mboten panjang. Namun walulas. Ya ayyuhalladzina amanu iling-iling. Wong akeh kang padha iman sapa ladzina. La tuqaddimu. Aja dipi. Jangan mendahului. Aja dipi. Grumi ini

iku luweh apik tinimbang ngikuti perintah. Upamane ana guru mulang nak madrasah lali ra nggawa kapur. Ngendikan gurune, aku lali jangan nggawa kapur, bocah-bocah sapa sing nggawa kapur, tulung uncalno. Nah iki bocah sing ora sopan sing holor, diuncalno, tak uncalno nang tapi rong jos pundi kok. Dadi uncalno tenan. Iku ora ndelok. Nek sing ndelok tetep mlaku diaturke. Mboten diuncalno. Ngono apane kon uncalno iku? Nek dadak uncalno lah dosa ora lho. Iki basa kesopanan. Sing kiri-kiri iki sing iso do geger-geger iki. Ora nek nganti tapi kada sing jenek yo kebanteran. Masa selawat nganggo Sayyidina Muhammad haram. Lha, niki masalah yang ada ini. Niki kula perlu nerangake. Kesana makin sakit paham. Lafal Sayyidun. Niku duweni makna macem-macem. Ana Sayyidun sing maknane Tuhan. Dalile nane hadis Bukhari. As-Sayyidu Allahu. Utawi sing dadi Tuhan, yaitu Gusti Allah. Ana Sayyidin sing maknane pemimpin. Dalile nak Quran juz 3 surat Ali Imran. Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyida. Nabi Yahya, sayyida itu pemimpin. Ana mana Sayyidin sing maknane bojo. Wa alfaya sayyidaha ladal bab surat Yusuf juz 13 Zulaikholan Nabi Yusuf kepedok bojone nak ngarep lawan terus saiki ditempel ke kowe nak ngono maca selawat nganggo sayyidina kowe njaluk sing maknane apa nek Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad maknane bojo kanjeng Nabi mah dadi bojomu. Nek mana sebenarnya ke maknanya Tuhan, Tuhan Muhammad, ya ke maknanya kebangetan sampean. Oh, banyak Nabi kok Tuhan. Saya yang paling pas, Sayyidina pemimpin. Jadi nak mahu Allah masalli ala Sayyidina, di maknanya pemimpin. Ada dalil teng Quran. Lakannya Nabi le jawab kok. Mboten nganggo Sayyidina. Ya mereka kanjeng Nabi wong sopan. Masa awak-awak eti kan. Bapaknya Mbah Arwani sama takoni. Sama ini kusinan. Aku si Mbah Arwani orang. Orang bakal. Mbah Arwani mending ngonong orang bakal. Sinten namanya kan. Aku Arwani. Rasanya kan sing sopan. Oh Arwani. Ya cuman. Sakit Nabi ngatain. Jadi makin sakit anu. Umat Islam iki mana sakit rukun, nek ana perselisihan itu biasane wonten titik-titik sing nyebabke perselisihan iki. Kaya masalah saiki iki masalah kesopanan, masalah kesopanan. Bale, bawane ana wong sepuh kiai medaya. Ya, medaya. Mangga binara, wis ora ngadeg-ngadeg kene. Nggih, kaleresan. Aja ngono. Bidu aturi binara, ada kerang saya. Terus saya tak sama lepu juga. Asyik dia ini, asyik repot-repot. Nanti benar-benar. Masa nonton kan. Nanti tidak nak eskopior dah apa. Jadi antara yang berjaya, kalau yang dijayai, ada tata carane. Aku tak lagi kene. Jika nak rasa elek-elek aneh, mana kau jadi jika nak rasa saya elek tenan ya. Apa ni rasa saya elek-elek aneh golong. Nanti jika nak saya ni kelarasan, saya bubble wanten. Bencangan biji biasa. Lagi lalu tu, jadi jika rasa rasa pantas. Ia terane, ni bosok kesopanan. Ya, nah, para sahabat

Panjang urut mulai 9 tahun ke sana. Aku anggar dengan urut suara paling cilik nanti kecil. Apa ya? Saya berikan. Kalau tetangga kan ketok.